إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خوني في دين أعزكم الله حديث التسعون حديث yang ke-90 masih dalam kitab الصلاة tentang sifat salat Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أبي مسلمة dari Abi Maslamah yaitu Sa'id ibn Yazid. Dia berkata, aku bertanya kepada Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Aku bertanya kepada Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'alayh? Apakah Rasulullah sallam waktu itu salat di atas sendalnya? Yani memakai sendal? Qala na'am. Dijawab oleh Anas bin Malik, iya. Bahwasanya Rasulullah SAW salat memakai sendalnya. Al-makna al-ijmali, makna yang secara ringkas. Sa'ala Sa'id ibn Yazid Anas bin Malik. Sa'id ibn Yazid bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan tentang sifat-sifatnya. Akana yusalli fi na'alayhi? Apakah beliau salat memakai sendalnya? Liyakuna lahu qudwatun fi. Tentunya ditanyakan karena beliau ingin meneladaninya, ingin mencontoh Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW memakai sendal? Fa'ajabahu Anas. Maka Anas menjawabnya dengan na'am, iya. Bahwasanya Rasulullah SAW salat memakai sendalnya. Karena yusalli fi na'alayhi wa anna dhalika min sunnatihi al-mutahharah. Bahwa itu merupakan sunnah beliau yang suci, tidak boleh dicerca, tidak boleh dilecehkan, nggak boleh kita mengucapkan sinis, masa sholat pakai sendal dan sebagainya, karena ini adalah sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sudah disinggung kemarin bahwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya bagaimana kalau di atas karpet, beliau menyatakan sunnah walau alal mafrushah. Mafrushah itu karpet yang tebal, yang bulu-bulu, yang bagus sekalipun. Sunnah walau alal mafrushah. Alal mafrushah. Sunnah walaupun di atas karpet, di atas permadani yang tebal. Qul inna a'udzubikumullah, hanya saja beliau pernah menghidupkannya beberapa lama, kemudian beliau berhenti ketika adanya orang-orang badui, orang gunung, orang-orang kampung-kampung yang ikut-ikutan dalam keadaan tidak mengerti sunnah-sunnah yang lainnya. Apa itu sunnah-sunnah lainnya? Sunnah yang mengiringi sunnah sholat memakai sendal. Rasulullah SAW ketika masuk ke masjid, sebelum masuknya, beliau menggosok-gosokkan sendalnya ke tanah, ke pasir kering. Ini mengkesetkannya sebelum masuk. Sedangkan mereka badui tadi melihat syekhnya pakai sendal, maka mereka pakai sendal dalam keadaan dari pasar, basah dengan lumpur, segala macam. Maka mereka tidak mengerti. Taunya sunnah memakai sendal, tapi tidak mengerti sunnahnya menggosokkannya. Karena Nabi menyatakan, sesungguhnya kotoran yang menempel di sendal, yutahhiruha, akan disucikan dengan tanah berikutnya. Sehingga khawatir ada sesuatu yang kotor di sendal, gosok-gosokkan. Digesetkan ke pasir atau ke tanah yang bersih, dan itu sebelum masuk. Lebih bagus lagi kalau di sana ada keset yang bagus yang bisa mengeringkan kotoran-kotoran yang basah dan sebagainya. Khonibina azakumullah. Yang jelas bahwa ini adalah sunnah bila khilaf. Sunnah dalam keadaan tidak ada khilaf. Enggak ada perselisihan di kalangan para ulama. Ma yukhad minal hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Tentunya pertama kali yang kita ambil istihbab as-salafin 'alain. Sunnahnya salat memakai sendal. Itu faedah hadis ini. Istimbab dari hadis ini, istihbabus salah finna alaini, dianjurkannya, bukan hanya boleh ya, dianjurkannya salat memakai sendal. Haitsu kana min fi'lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana itu merupakan perbuatan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, istafadna aidan min hadzal hadis, kita mendapatkan faedah dari hadis ini, jawaz dukhul al-masjid bihima. Kalau boleh sholat pakai sendal, berarti boleh masuk masjid pakai sendal. Memang keterlaluan orang-orang bodoh. Apa yang pernah kita sampaikan, bahwa sahibakal jahil akhtar min aduakal aqil. Temanmu yang bodoh lebih berbahaya daripada musuhmu yang cerdas. Apa kaitannya dengan pembahasan ini kita? Ketika terjadi sampai keributan besar, bahkan sampai pembunuhan, sampai pembantaian, hanya gara-gara masuk masjid pakai sepatu. Karena benar-benar azabullah, kasihan mereka. Sampai terjadi pertikaian sedemikian rupa, pertumpahan darah, hanya masalah ada orang yang masuk masjid pakai sepatu. Karena benar-benar azabullah, seperti kejadian di Priuk dulu. Katanya tentara dan polisi waktu itu masuk masjid pakai sepatu. Maka kaum muslimin yang di sana marah. Kemudian melawan, ya tentaranya juga melawan. Yang satu enggak pakai peluru, yang satu pakai peluru. Terjadilah korban-korban. Qul inna hazakumullahu muslimin yang saya hormati. Itu adalah kebodohan. Al-jahlu aduwu nafsi. Kata pepatah lain, al-jahlu aduwu nafsi. Kebodohan itu adalah musuh dirinya sendiri. Kebodohan itu adalah musuh dirinya sendiri. Siapa yang memiliki kebodohan, maka dia akan tertimpa bencana karena kebodohannya sendiri. Ada patah lain? Bahasa Indonesia. Mulutmu, harimaumu, ketika dia bodoh mengucapkan kata-kata yang salah, maka dianya yang tertimpa musibah-musibah yang besar. Kenapa? Kebodohan. Berbicara dengan kebodohan, akibatnya dia tertimpa dengan berbagai macam malapetaka. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, setelah faedah yang kedua, jawaz dukhulil masjid bihima, bolehnya masuk masjid memakai sendal. Ba'da tamdhifihima, setelah membersihkannya, minal aqdhari wal anjas, setelah membersihkannya dengan menggosokkannya kepada tanah yang kering atau dikesetkannya dengan keset-keset yang kering, untuk membersihkan dari qadhar wal najis, aqdhar wal anjas, kotoran-kotoran dan najis-najis, dan tidak perlu dicuci. Sebab dalam hadis-hadis lain disebutkan yutahhiruha ma ba'daha. Bagaimana kalau kita nginjak najis? Yutahhiruha ma ba'daha, kata Nabi. Yang mensucikannya adalah tanah setelahnya. Bukankah yang namanya tathhir atau yang namanya pembersih itu ada dua, air dengan tanah. Air untuk berwudu dan mandi, tanah untuk tayamum. Maka kedua-duanya suci. Maka yutahhiruha ma ba'daha. Gosok-gosokkan sampai kering, sampai hilang kotorannya, maka sudah sah untuk salat. Enam. Yang ketiga, istafadna aidan min hadzal hadits anna ghalabata dhann fi najasatihima la tukhrijuhuma an asli thaharah fihima. Ghalabata dhann, prasangka yang rajih, prasangka yang unggul. Ya, ini prasangka yang kuat tentang najisnya kedua sendal, masih belum bisa mengeluarkan dia dari asalnya, yaitu taharah. anna ghalabatu dhann fi najasatihima, bahwa dugaan kuat ada najis di sendal itu belum bisa mengeluarkan dia dari kesuciannya. Apa maknanya? Maknanya walaupun menduga dengan dugaan kuat ini kayaknya kotor, tetap tidak menjadikan najis, tetap tidak menjadikan sendal tadi jadi najis. Tidak. La tukhrijhuma an taharatihima, tidak mengeluarkannya dari kesucian. Hukum asalnya suci, tanah suci. Kotor dengan tanah itu tidak najis. Tapi mungkin ada kotoran, mungkin ada kotoran, apalagi masih mungkin. Tidak jadi hukum. Mungkin, iya mungkin, tetapi bukan kepastian. Kalau bukan kepastian, maka tidak jadi hukum. Taib, kalau ternyata dugaannya kuat, tadi kita melewati perkara-perkara yang kotor demikian dan demikian. Iya, ada dugaan kuat, tapi tetap tidak pasti. La tukhrijhuma an asli taharatihima, tidak mengeluarkan kedua sendal tadi dari kesuciannya. Walaupun dugaan kuat. Berarti apa yang mengeluarkan dari kesuciannya? Kepastian. Begitu melihat, masih melekat kotoran manusia. Kotoran manusia loh ya. Kalau kotoran ayam, najis enggak? Wah, cici, bau. Tapi enggak najis. Dia tidak najis. Lanjut kotoran manusia dengan yakin. Wah, baru najis. Tapi kalau masih ghalabatu dhann, masih prasangka, walaupun prasangka kuat, tetap tidak mengeluarkannya dari kesuciannya. Apa kaidahnya? Al-yaqin la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan enggak bisa dikalahkan dengan keraguan. Itu kan dugaan kuat. Walaupun dugaan kuat, masih belum pasti. Tetapi kalau sudah pasti, baru selesai. Pasti itu dengan apa? Bisa dilihat dengan matanya, bisa dicium dengan baunya. Ini dilihat dengan matanya ragu-ragu. Apa ini ya? Dicium ternyata bau najis. Selesai. Ya, itu yakin namanya. Bisa juga yakin dengan pemberitahuan. Yakin dengan pemberitahuan. Siapa yang beritahu? Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril. Ketika sholat, dalam keadaan pakai sendal, Jibril datang. Bawa di sendal, mau ada najisnya. Maka Rasulullah SAW melepasnya, dan kemudian menyingkirkannya ke kirinya atau ke tengahnya, ke bawah belakangnya. Qanifidina azakumullah, ini menunjukkan bahwa dia sudah yakin karena diberitakan oleh Al-Amin yang jujur terpercaya, yaitu Jibril alaihi salam. Maka bisa karena diberitahu yang gaib, dan itu khusus Rasulullah SAW. Kalau kita tidak mendapatkan wahyu, tidak mendapatkan berita-berita dari Allah langsung, maka kita harus memastikannya dengan panca indera kita. Tetapi kalau masih dugaan-dugaan-dugaan, tidak mengeluarkan dari hukum asalnya. Hukum asalnya suci. Nah, ini ada kena tanah suci. Kena kotoran di tanah, kena kotoran apapun suci, kecuali kalau kena najis. Kena ludah, kena apalagi, kena segala macam. Kecuali kalau kena air kencing, kena kotoran manusia, atau kena na'udzubillah darah haid dan sebagainya. Maka itu najis. Kalau sudah pasti kelihatan, maka lepaskan. Tetapi kalau tidak, maka yutahhiruha ma ba'daha, akan mensucikannya apa yang setelahnya. Maka itu yang dikatakan dia ala taharatihima, dia tetap di atas kesuciannya. Khonibidina azakumullah, faedah yang lain, bahwa as-salafin ni'al wa dukhulul masjid asbahat mas'alatun mushkilah, bahwasanya salat memakai sendal dan masuknya ke masjid dengan sendal ini pada hari ini sudah menjadi mas'alatun mushkilah, sudah menjadi permasalahan yang mushkil, yang menyulitkan. Permasalahan yang diperbincangkan ramai oleh kaum muslimin. Tentunya karena kekurangan ilmu sebagian mereka, bahkan sebagian besar mereka. Fa sunnatun Nabi SAW, maka kita jelaskan bahwa sunnah Nabi SAW sarihatun bijawazi dhalik. Sunnah Nabi menegaskan dengan sangat jelas bolehnya sholat memakai sendal, bahkan istihbabuh, bal istihbabuh, bahkan bukan hanya boleh, dianjurkan, disuruh oleh Nabi, sallu fi ni'alikum, sholatlah dengan sendal-sendal kalian. Wa annahu minas sunnatil lati yanbagil muhafadha 'alaiha, dan bahwasanya sunnahnya salat memakai sendal itu adalah sunnah yang harus dihidupkan, yang harus kita kerjakan. wal muhafadzah 'alaiha, dan dipelihara. Faqad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW menyatakan khaliful yahud fa innahum la yusallun fi ni'alihim wa la khifafihim, bedakanlah kalian dengan Yahudi karena mereka tidak salat di sendal-sendal mereka dan tidak salat memakai sepatu-sepatu mereka. Kaum muslimin yang saya hormati, hadis ini ma'ruf sahih bahwasanya Rasulullah menyatakan sallu fi ni'alikum, salatlah dengan sendal-sendal kalian, bedakanlah dengan Yahudi karena mereka tidak salat memakai sendal-sendal mereka dan mereka tidak salat memakai sepatu-sepatu mereka. Ini ajaran Yahudi. Kalau ternyata hari ini Yahudi salat memakai sendal-sendal mereka, memakai sepatu-sepatu mereka, maka jangan kemudian kita berkata kalau begitu kita tidak. Bedakan dengan Yahudi. Tidak demikian. Itu cara berpikir yang salah. Kalau berpikir tentang mereka kemudian kita bedakan, kita akan diombang-ambingkan oleh mereka. Mereka cukur jenggot, kita pakai jenggot. Lalu ternyata mereka pakai jenggot, kalau gitu kita cukur jenggot. Mereka pakai lagi, kita buka. Ini kebodohan. Kita diombang-ambingkan oleh mereka. Yang tidak boleh kalau kita meniru mereka. Kalau mereka meniru kita, ya terserah. Paham ya? Artinya bahwa Rasulullah SAW mengajarkan untuk ahful liha wa qassus syawarib, biarkan jenggot, jangan dicukur, dan potonglah kumis, pendekkanlah. Khaliful majus, atau dalam riwayat khaliful yahud, bedakan dengan majusi, bedakan dengan Yahudi. Ini kaedah, ini syariah, ini syariat Islam. Maka kita kerjakan, biarkan jenggot dan potong kumis. Kalau ternyata mereka pakai jenggot bagaimana? Ya biarin amat. Kenapa? Karena sekarang mereka yang niru kita, bukan kita yang niru mereka. Paham ya? Karena sekarang mereka niru kita, kita gak niru mereka. Maka kita teruskan apa yang sudah merupakan syariat Islam. Demikian pula sallu fi ni'alikum, sholat memakai sendal-sendal kalian. Maka boleh sholat memakai sendal, boleh tidak pakai sendal. Bahkan dianjurkan untuk menghidupkan sholat pakai sendal. Taib, kalau ternyata mereka sekarang sudah sholat pakai sendal, kata Nabi bedakan dengan Yahudi, karena mereka tidak sholat pakai sendal mereka, tidak sholat pakai sepatu mereka. Maka kita katakan kalau ternyata sekarang mereka pakai sepatu, terserah, karena berarti sekarang mereka niru kita, kita tidak meniru mereka. Qul a'udzubikumullah. Lagi pula apa yang sudah terjadi di masa-masa salaf sangat ma'ruf, sangat dikenal. Bagaimana sholat memakai khuf dan bagaimana sholat memakai sendal, bahkan bagaimana berwudu dengan tidak membuka sepatunya, tidak membuka khufnya. Dan Nabi mengajarkan untuk mengusapkan di atas khufnya. Tayyib, kalau diajarkan berwudu dengan tidak melepaskan sepatu ketika safar, tiga hari. Kalau tidak safar cukup sehari, sehari semalam maksudnya. Tidak boleh berlebih, tidak boleh kelamaan. Ketika Rasulullah SAW berwudu dan kemudian ada seorang sahabat yang mau melepaskan khufnya, sepatunya, kata Nabi, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain, biarkan, jangan dilepas, karena sungguhnya aku memasukkan sendalku, memasukkan kakiku ke kedua sepatu ini dalam keadaan suci. Maka Rasulullah SAW famasaha alaihima, beliau mengusap di atas khufnya. Lalu terus ketika salat dibuka, ya tetap memakai khufnya. Barakallahu fiik, tetap memakai khuf. Apa hikmahnya? Kalau ternyata setelah wudunya pakai khuf, habis itu ketika sholat dilepas. Apa hikmahnya? Justru ini adalah kemudahan. Jangan dianggap bahwa negeri kaum muslimin itu sama seperti negeri kalian. Jangan dianggap desa-desa kaum muslimin sama dengan desa kalian di Cirebon ini. Ada di beberapa desa yang sangat dingin, beberapa negeri yang beku, yang kalau melepas sendal gak kuat dia, melepas sepatu gak kuat dia, kedinginan. Maka khufnya yang dari kulit gak dilepas. Apakah kalian mau menyatakan bahwa mereka yukhalifus sunnah? Tidak. Kalian yang mengajarkan bid'ah. Siapa bilang gak boleh? Boleh, bahkan sunnah. Khonibina azakumullah sallu fina alikum, gak mengapa, salat pakai sendal kalian. Tidak mengapa salat pakai sendal kalian, karena sesungguhnya aku memasukkannya tahiratain. Nah, berarti hadis yang pertama, hadis yang bersama kita dalam bab. Kenapa? Karena itu yang paling sahih. Itu yang paling sahih. Yaitu pertanyaan seseorang kepada Anas bin Malik. Akana Rasulullah SAW yusallifin alaih? Apakah Rasulullah SAW salat di atas sendalnya? Dijawab iya. Rasulullah SAW salat memakai kedua sendalnya. Kemudian dimasukkan dalam syarahnya hadis Rasulullah SAW. Khaliful Yahud, selisilah Yahudi. Fa innahum la yusallun fi ni'alihim wala khifafihim. Karena mereka tidak salat pada sendal-sendal mereka dan tidak salat pakai sepatu-sepatu mereka. Maka kita pun mengerjakan sunnah salat memakai sendal, salat memakai khuf. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ma akhrajahu Abu Daud. Hadis lain yang dikeluarkan oleh Abu Daud dari Abi Sa'id al-Khudri, bahwasanya dikatakan idza jaa ahadukumul masjid falyanzur. Lihat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian masuk ke masjid, falyanzur, maka lihatlah. Fa in ra'a fi na'laihi qadharun qadharan, kalau dia melihat di kedua sendalnya ada kotoran, au adza, atau gangguan, ada kotoran busuk yang jelek, falyamsahhu, hendaklah menggosokkannya, hendaklah mengkesetkannya, wal yusalli fihima, dan kemudian salatlah memakai keduanya, memakai dua sendal tersebut. Taib, ini yang kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika aku melihat orang-orang Badui mengikuti dalam keadaan enggak ngerti sunnah, maka aku pun berhenti karena melihat kebodohan mereka berbahaya. Seharusnya ketika sampai ke masjid, kata Nabi, falyanzur, lihat sendalnya dulu. Hal fihi adza? Kalau ada kotoran-kotoran, bersihkan, gosokkan, kesetkan, karena tanah adalah tahir. Yutahiroha ma ba'daha, akan mensucikannya tanah setelahnya. Maka gosokkan, tentunya tanah kering yang dimaksud, atau kesetkan. Falyamsahhu wal yusalli fihima, dan kemudian salatlah dengan memakai keduanya. Ila ghairi dzalika minan nusus sahiha as-sharihah, dan lain-lainnya dari dalil-dalil yang sahih sharih. Sahih fi riwayatiha, sahih fi riwayatiha, wa sarih fi dirayatiha, fi ma'naha. Maka disebutkan dua sifat, sahiha sariha, dan hadis-hadis lain yang sangat banyak, sahih dan sarih. Sahih sanadnya, riwayatnya, dan sarih maknanya. Maknanya sangat jelas, mau ditafsirkan apa kalimat-kalimat tadi? Enggak bisa ditafsirkan kepada makna lain, kecuali sholat pakai sendal. Sarihah fi masyru'iyatus salafihima, yang sangat tegas menunjukkan sunnahnya mengerjakan salat memakai sendal. Ba'da tanzifihima, saya ulangi, ba'da tanzifihima, setelah dibersihkan, setelah digosokkan, setelah dikesetkan. Jangan merusak nama sunnah. Alasannya sunnah pakai sendal, sunnah pakai sendal, tetapi tidak akil, tidak alim, tidak mengerti, harus digosokkan, harus dilihat dulu sendalnya, sehingga dia masuk dalam keadaan belepotan dengan lumpur. Akhirnya orang-orang awam akan menyalahkan sunnahnya. Ngapain sholat pakai sendal? Marah, dan yang dicerca sunnahnya. Padahal kesalahan-kesalahan pelaku tadi. Jahil, tidak mengerti sunnah memakai sendal itu, sunnah pula melihat sendalnya. Ada najis atau tidak? Ada kotoran atau tidak? Sunnah untuk menggosokkannya sebelum masuk, mengkesetkannya. Khonifidina azakumullah. Tanzifihima minal anjasi wal aqdar, membersihkannya dari najis-najis dan dari kotoran-kotoran. Qadar belum tentu najis, kalau najis pasti qadar. Qadar itu kotoran yang bukan najis, kena ingusnya orang di jalan, nginjek dan sebagainya, atau nginjek tai kotok, tai ayam, enggak najis dia, tapi adza. Apa adza? Pengganggu. Lah kalau kamu sujud di belakangnya ada orang lain mencium bau itu, terganggu atau enggak terganggu? Terganggu. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza banu Adam. Sesungguhnya malaikat akan terganggu dengan sesuatu yang terganggunya anak Adam. Artinya malaikat juga akan terganggu. Diperintahkan untuk ke masjid dengan yang wangi-wangi, yang harum-harum. Diperintahkan untuk ke masjid dengan sesuatu yang tidak busuk. Tidak boleh makan bawang putih. tidak boleh bau-bau yang asam, kecut, tidak boleh. Bau ketiak segala macam. Kenapa enggak boleh? Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza banu Adam. Sesungguhnya malaikat-malaikat akan terganggu dengan sesuatu yang mengganggu anak Adam. Kalau anak Adam terganggu, maka malaikat pun terganggu. Kalau petai terganggu enggak? Terganggu. Kalau bau rokok terganggu enggak? Terganggu. Maka malaikat pun terganggu. Tayib, kalau sendalnya ada kotoran yang busuk, bau. Walaupun enggak najis. Terganggu apa enggak terganggu? Terganggu. Maka ingat, kerjakan sunnah dengan cara sunnah. Hidupkan sunnah dengan cara yang sunnah. Jangan menghidupkan sunnah dengan cara yang salah. Akhirnya sunnahnya yang dilecehkan. Kaum muslimin yang saya hormati. Kembali kepada kita. Ammal ammah wa ba'dul muta'assibina min talabatil ilm fayujadilunaka fi dhalik. Adapun orang-orang awam, orang-orang bodoh, dan beberapa orang yang muta'assib, yang ta'assub dengan pemahamannya sendiri, dari talabatul ilm, dari orang-orang yang mengaku sebagai talabatul ilm, tetapi ta'assub, ta'assub dengan pendapatnya. Fayujadilunaka fi dhalik, maka kebanyakan mereka mendebat engkau. Mereka membantahmu. Wa yarawna anna ihya hadhihi sunnah min al-kaba'ir. Menganggap bahwa menghidupkan sunnah itu merupakan dosa besar. Ada apa kamu menghidupkan sunnah ini? Ini adalah kekotoran, ini dicerca, dicaci maki. Li jahlihim aw li ta'assubihim. Dua kemungkinan, bisa karena bodoh, bisa karena ta'assub. Kalau bodoh memang enggak punya ilmu sama sekali, dimaklumi. Kalau kena ta'assub itu, dia hanya tahu pokoknya apa kata gurunya, pokoknya apa kata kiainya. Ini ta'assub. Qala, mereka kebanyakan yujadilun wa yarawna anna ihyadhi sunnah minal kabair. Mereka menganggap sunnah ini sebagai dosa besar, allati la yuskat 'alaiha, yang tidak boleh diam, harus diingkari. Maka mereka mengingkarinya rame-rame. Wa idza awradat 'alaihim hadhihi an-nusus, kalau disampaikan pada mereka nas-nas ini, nusus, dalil-dalil ini, apa jawab mereka? Qalu hadza fi waqtin duna waqt. Itu pada satu saat saja, bukan buat sekarang. Itu dulu, bukan sekarang. Aw fi zamanin duna zaman. Itu pada zaman tertentu, bukan sekarang. Ka'anna syari'at Muhammad SAW ata ba'daha man nasakhaha wa badallaha. Seakan-akan syariat Nabi Muhammad SAW sudah mansukh, diganti, dirubah. Zaman sekarang lain dengan zaman waktu itu. Wa ma daraw annaha syari'atullah. Mereka enggak mengerti bahwa ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ila an yarithallahu al-ardha wa man 'alayha. Ini syariat Allah sampai nanti diwarisinya semua bumi dan seisinya. Al-munasib anna man arada ittiba' as-sunnah fi dhalika fa fi ghairihi. Yang bagus, yang benar, seorang yang ingin menghidupkan sunnah ini di tempatnya atau tempat lainnya, mimma tarakahu aw fa'alahu, dari apa yang mereka tinggalkan atau apa yang mereka kerjakan, la yamas jauharal Islam an yanzur, fa in kana fi'luhu aw tarkuhu bisababi fitnatin wa syarr akbar min maslahatihi falyura'il masalih. Sebagai pesan saja bahwa kalau kita ingin menghidupkan satu sunnah atau meninggalkan satu sunnah, apa yang dilihat? Jangan sampai menyentuh inti keislaman. Untuk melihat tentang maslahah dan mafsadah. Fa in kana fi'luhu aw tarkuhu bisababi fitnah yusabbibul fitnah, kalau perbuatannya menghidupkan sunnah atau perbuatannya meninggalkan sunnah menyebabkan fitnah yang syarran akbar, dan kejelekan yang besar, akbar min maslahati, lebih besar dari maslahatnya, fal yura'il masalih, maka semestinya lebih mementingkan maslahat. Pakai sendal boleh enggak? Dianjurkan. Kalau enggak pakai sendal enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Berarti enggak pakai sendal enggak apa-apa. Kalau pakai sendal ternyata ada apa-apa, bahkan besar, mereka marah, mereka mencaci maki sunnah dan sebagainya. Mencaci maki sunnah itu fitnah besar yang mengerikan. Ya sudah, sebaiknya nanti ditunda. Jangan kamu kerjakan. seperti di masjid-masjid awam, masjid-masjid orang-orang yang enggak paham. Bahaya kalau kamu salat pakai sendal. Bisa jadi kamu dilempari keluar nanti. Taib. Kenapa? Ini tadi. Kalau ada fitnah wa syarran akbar, ada kerusakan yang lebih besar daripada maslahatnya, fal yura'il maslahah, maka yang diperhatikan maslahat yang lebih besar. Enggak pakai sendal juga sah kok. Kalau begitu kapan kita mau menghidupkan sunnah? Di tempat yang kira-kira mereka paham. Atau mereka siap menerima. Atau kalaupun mereka tidak cocok, tidak sampai sebesar apa yang terjadi di sana. Paling-paling cuma cemberut saja, itu enggak apa-apa, kerjakan. Barakallahu fikum. Fa inna syar'a yakunu haitsu tawajjaha al-maslahah al-khalisah aw ar-rajihah 'ala al-mafsadah. Karena syariat ini selalu memperhatikan maslahat yang khusus. Aw ar-rajihah 'ala al-mafsadah, selalu melihat maslahat yang lebih besar daripada mafsadahnya. Kalau mafsadahnya lebih besar, maka tidak dilakukan. Baik. Ini sebagai pesan saja. Pada intinya hukum asalnya bahwa memakai sendal adalah sunnah. Hatta di masjid, walaupun di atas karpet, walaupun di atas perbanan tebal, sholat memakai sendal pakai sepatu adalah sunnah setelah dibersihkan dari kotoran dan najis. Setelah dilihat keadaan sendalnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.